Ya, Beb? Bebek. Bebek, Beb, Beb, Beb. Aku tak mungkin melupakanmu. Bella. Tapi... Nyapa? Nyapa? Tasya tak berdaya. Pret. Pret, pret, pret. Pret. Begitu mudah mengkhianati diriku. Asik. Cintaku juga pada dirimu tiada akan pernah berubah. Orang tua itu yang merelakan padamu kasih tak akan pernah berubah, tapi engkau begitu mudah mengkhianati diriku. New Safara. Bareng-bareng lagi semuanya. New Safana Tasya. Tepuk tangannya mana dong?